Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan, jika potensi masalah yang bersifat teknis seperti pencetakan dan distribusi surat suara akibat aksi para pemburu rente tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin kasus seperti masalah pencetakan soal ujian nasional beberapa waktu lalu juga terjadi dalam pemilu. Di sisi lain, Presiden SBY juga telah menghimbau agar segenap elemen bangsa, terutama para elit untuk mencermati laporan Kapolri, yang mengindikasikan adanya potensi gangguan keamanan serta ketertiban di daerah-daerah tertentu yang seolah-olah berkaitan dengan pemilu. Untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah himbauan Presiden soal potensi kerusuhan dalam pemilu bisa dikaitkan dengan masalah-masalah teknis yang menghadang persiapan pemilu sekarang ini? Oh iya, ini faktor tambahan gitu ya. Jadi gini, kalau mengenai kerusuhan, faktor utama dalam bidang politik adalah bahwa incumbent, presiden incumbent itu sudah tidak bisa terus lagi. Sehingga peluang pertarungan di paling atas itu kan sangat terbuka dan 100% karena semua pemain baru kan gitu. Pemain baru dalam pengertian meskipun orang lama, tapi kan mereka bukan incumbent gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau mengenai anggaran dan pelaksanaan teknis penyediaan kertas suara, kotak suara, dan semua hal yang sifatnya teknis, ini kan seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memang bergerak dalam bidang-bidang seperti itu. Sementara KPU dan seluruh perangkat yang ada ini kan berganti-ganti sesuai dengan kepentingan politik gitu ya. Mereka kan kebanyakan orang politik yang tidak punya pengalaman. Kalau orang nggak pernah dipercetakan misalnya, ya memutuskan jadwal waktu untuk mencetak, untuk distribusinya aja itu bisa salah loh. Dan bisa dikerjain oleh orang-orang yang kategorinya rent seeker itu gitu. Bisa dibodohin, bisa dibohongi, bisa ini gitu. Belum tinta, belum coblosan, belum apa gitu. Pengalaman saya dengan percetakan misalnya itu, contoh di ketersediaan kertas, katakanlah kita blokir sekian ratus miliar untuk persiapan. Oke, jadi ya, beres semua, beres gitu. Orang itu enggak, percetakannya cukup enggak gitu. Kenapa? Jumlah percetakan di Indonesia ini mungkin cukup, lebih dari cukup untuk nyetak semuanya. Yang jadi pertanyaan, percetakan itu kan punya order lain. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.